Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Di sore hari ini bismillah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang Ahkamul hijab lil mar'ah al muslimah, hukum-hukum seputar hijab bagi wanita muslimah. Dan kita akan melanjutkan membahas ayat di dalam surat Al-Ahzab yang ke-59 yang sebelumnya sudah sempat kita baca tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Adapun di pertemuan kita sore hari ini insyaallah kita akan membaca beberapa kutubut tafsir al-qadimah, kitab-kitab tafsir para ulama terdahulu, yaitu sebelum tafsir As-Sa'di. Kita akan membaca kitab tafsir karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dan juga mengambil sebagian fawaid yang penting dari kitab tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Yang mana ketiga kitab tafsir ini, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, ini tiga kitab tafsir rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bidang ilmu tafsir. Kebanyakan para ulama ketika berbicara tentang tafsirul Quran maka merujuk pada tiga kitab tafsir induk ini. Maka kita akan mengambil fawaid darinya. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ulang kembali, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minina, dan wanita-wanita kaum mukminin, ya, wanita-wanita mukminat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke tubuh mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Yang demikian itu supaya mereka dikenali dan tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah fi tafsirihi yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam tasliman. Allah berfirman dalam konteks memerintahkan rasulnya, ayya'muran nisa'al mu'minati khasatan azwajahu wa banatahu li syarafihinna. Allah memerintahkan rasulnya untuk memerintahkan para wanita mukminat, terkhusus istri-istri beliau dan putri-putri beliau. Kenapa? Li syarafihinna. Karena kemuliaan dan kehormatan mereka. Jadi didahulukannya penyebutan azwajun nabi dan banatun nabi adalah dalam rangka menunjukkan syarafu hunna, kemuliaan dan kehormatan mereka. Bi ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Diperintahkan untuk mengulurkan jilbab-jilbab ke atas tubuh mereka. Liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyyati wa simatil ima'. Hikmahnya apa? Hikmah diperintahkannya mengulurkan jilbab ke tubuh wanita adalah dalam rangka membedakan wanita-wanita beriman tadi dari ciri khas wanita-wanita jahiliyah. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dengan tegas bahwasanya ciri khas wanita jahiliyah itu tidak berjilbab, tidak berhijab, sehingga hikmah diperintahkannya hijab dan jilbab untuk kaum wanita adalah dalam rangka tamyiz, membedakan wanita beriman dengan orang-orang jahiliyah, wanita jahiliyah. Ini sekaligus membantah barakallahu li wa lakum perkataan sebagian orang yang sok pintar, dan sebagian mereka ditokohkan bahkan, menyatakan bahwasanya jilbab itu hanya budaya Arab, bukan syariat Islam. Na'udzubillah, beraninya mereka lancang, lisan-lisan mereka mengucapkan yang seperti ini. Lancang terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya. Semoga Allah menimpakan kepada mereka apa yang berhak mereka dapatkan jika mereka tidak mau taubat dan rujuk dari ucapan yang batil tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya jilbab itu hanya sekedar budaya bangsa Arab, wanita Arab, bukan syariat Islam yang mulia. Maka ini adalah perkataan yang batil dan dusta, kedustaan yang sangat terang benderang. Karena di kitab-kitab tafsir yang ditulis para ulama tidak pernah ada yang menyebutkan demikian. Justru sebaliknya, di kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu hingga sekarang menyebutkan bahwasanya jilbab itu baru disyariatkan setelah datangnya Islam. Dan itu pun di awal-awal Islam belum berlaku syariat tersebut. Baru berlaku di Naam beberapa tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun sebelum itu, wanita Arab kebiasaan mereka adalah tidak memakai hijab. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini. Wanita-wanita jahiliyah terbiasa membuka diri mereka, menyingkap rambut mereka, membuka wajah mereka ketika keluar dari rumah, membuka aurat mereka. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, rahimahullah, lamma kanat adatul arabiyyati at-tabadzulu, kebiasaan wanita-wanita bangsa Arab di zaman dahulu adalah at-tabadzul. Beliau tegas menyatakan demikian. At-tabadzul maknanya adalah tarkut tasawun wa taharruz, tidak menutup diri, alias membuka dan menyingkap tubuhnya ketika keluar rumah. Ini kebiasaan bangsa Arab, wanita Arab sebelum datangnya Islam. Wa kunna yakshifna wujuhahunna kama yaf'alu al-ima. Mereka terbiasa, wanita-wanita bangsa Arab zaman dahulu, membuka wajah-wajah mereka, menyingkap wajah-wajah mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh budak-budak perempuan. Wa kana dzalika da'iyatan ila nadharir rijali ilaihinna. Masih ucapan siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan kondisi yang demikian ini menjadi faktor pendorong kaum pria untuk melihat kepada mereka. Wa tasya'ubul fikrati wa tasya'ub al-fikrati fihinna, sehingga pria-pria tadi menjadi na'am tertarik dan sebagainya. Amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyamurahunna biirkha'il jalabib 'alaihinna idza aradna al-khuruja ila hawaijihinna. Maka Allah memerintahkan Rasulnya agar memerintahkan kaum wanita beriman untuk mengulurkan jilbab-jilbab ke atas tubuh mereka jika keluar dari rumah untuk menunaikan hajat. Ini jelas dan tegas. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan demikian. Begitu juga kitab-kitab tafsir yang lain. Maka kita tanyakan kepada mereka yang berkata seperti itu, jilbab itu hanya budaya bangsa Arab, ya, bukan syarat Islam, mana tunjukkan bukti kalian kalau kalian memang orang-orang yang jujur dan benar. Ya. Apa yang mereka ucapkan itu semata-mata keluar dari hawa nafsu mereka. Muncul dan lahir dari hawa nafsu mereka dan akal mereka yang rusak. Adapun penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bertentangan dengan ucapan mereka. Begitu pula di awal-awal Islam, kaum wanita mukminat juga belum memakai jilbab. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa kanatil mar'atu min nisa'il mu'minina qabla nuzuli hadhil ayati tatabarrazu lil hajah. Dahulu kaum wanita dari kalangan mukminat, wanita-wanita beriman, sebelum turunnya ayat ini, itu ayat di dalam surat Al-Ahzab yang ke-59 ini, sebelum turunnya ayat ini, wanita kaum mukminat biasa menampakkan diri mereka, membuka wajah mereka ketika menunaikan hajat keluar rumah. Fayata'arradu laha ba'dul fujjari yadhunnu annaha amatun. Maka terjadilah peristiwa di mana orang-orang fujjar, orang-orang jahat mengganggu wanita beriman tadi, menyangka bahwasanya wanita beriman itu adalah budak perempuan yang boleh-boleh saja untuk diganggu. Fatasihu bihi fayadhabu. Maka kemudian wanita beriman tadi menjerit, berteriak, meminta tolong, hingga akhirnya dia selamat dan larilah si pria jahat tadi. Fasyakau dzalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat mengeluhkan kondisi yang seperti ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mengeluh terjadi peristiwa yang seperti ini, membahayakan kaum wanita yang beriman. Wa nazalatil ayatu bisababi dzalik. Maka turunlah ayat ini karena sebab hal itu. Qala ma'nahu al-hasan wa ghairuhu. Ini sababun nuzul ayat surat Al-Ahzab yang ke-59. Sababun nuzulnya demikian. Turun karena kejadian yang seperti ini dan keluhan yang disampaikan oleh para sahabat. Yang demikian ini dijelaskan oleh Al-Hasan dan selain beliau rahimahumullah. Sehingga jelas, ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jilbab itu murni syariat Islam yang mulia, bukan budaya Arab. Adapun budaya Arab tidak demikian, tidak menutup tubuh wanita. Kita kembali ke penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Litamayyazna an simati nisa'il jahiliyyati wa simatil ima. Syariat untuk berjilbab itu untuk membedakan dengan ciri khas wanita-wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Karena memang budak wanita itu tidak memakai penutup muka, ya. Bahkan disebutkan di zaman Umar Ibn Khattab, kalau beliau menjumpai ada budak perempuan yang menutup wajahnya, maka beliau akan memukulnya, yaitu menghukumnya. Sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan bagi wanita-wanita mukminat. Menutup wajah hanya khusus untuk wanita mukminat. Ya, demikian. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wal jilbabu huwa ar-rida'u fawqal khimar. Jilbab maknanya adalah ar-rida, pakaian atau baju luar yang dikenakan di atas khimar, kerudung. Jadi wanita mukminat itu sebagaimana tuntunan dalam ayat ini memakai kerudung terlebih dahulu, kemudian memakai jilbab. Jilbab itu pakaian yang lebih luar, di luarnya kerudung. Qalahu Ibnu Mas'udin wa Abidah wa Qatadah wal Hasan al Basri wa Sa'id ibn Jubair wa Ibrahim An-Nakhai wa Atha' al-Khurasani wa ghairu wahid. Ini definisi jilbab yang seperti ini disebutkan oleh tadi nama-namanya. Wa huwa bi manzilatil izar al-yawm. Kalau di zaman ini kata Ibnu Katsir itu seperti izar. Berkata Al-Jauhari rahimahullah mendefinisikan tentang jilbab, al-jilbab al-milhafah. Jilbab itu adalah milhafah. Milhafah dalam bahasa Arab maknanya adalah rida'un taltahifu bihil mar'atu fawqa libasiha. Pakaian luar yang dikenakan oleh wanita di atas baju bagian dalamnya. Bisa juga bermakna al-libas fauqa sa'ir libas, pakaian yang paling luar yang menutupi pakaian-pakaian lain yang ada di dalamnya. Demikian makna jilbab, bermakna milhafah. Dalilnya atau syahidnya dari syair, biasa dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, ketika memaknakan suatu kata, suatu kalimah Arabiyah, itu para ulama ahlul lughah mengambil dasar dari bait-bait syair. Di antara bait syair yang menjadi dasar tentang makna jilbab adalah sebuah bait syair yang diucapkan oleh qalat imra'atun min Hudail, diucapkan oleh seorang wanita dari kalangan Hudail. Disebutkan bahwasanya makna namanya adalah Janub. Nama wanita ini bernama Janub ukhtu Amr dzil Kalbi. Namanya Janub, saudarinya Amr dzil Kalb. Suatu ketika wanita ini bersyair, mengucapkan syair, tarfi qatilan laha. Syair yang berisi ratapan terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia, itu meninggal dalam peperangan. Maka dia berkata, tamshin nusuru ilaihi wa hiya lahiyatun. Tamshin nusuru ilaihi wa hiya lahiyatu. Burung-burung nusur, nusur bentuk jamak dari nasr, burung nasar, yang biasa juga disebut sebagai burung bangkai. Nama lainnya burung herring. Itu burung yang sejenis elang, tapi dia lebih besar, sayapnya lebih lebar, dan biasa memakan bangkai. burung-burung nasar berjalan kepada yang terbunuh tadi dalam keadaan tenang dan aman. Karena yang terbunuh tadi sudah mati, sudah meninggal, sudah tewas. Sehingga burung ketika mendekatinya tidak takut lagi. Masyal adara alaihinna aljadabibu. Burung-burung nasar tadi berjalan seolah-olah seperti gadis-gadis perawan yang tertutupi dengan jilbab-jilbab. Ini bait syairnya, terjemahannya demikian. Syahidnya adalah pada penggalan bait yang kedua. Yaitu diserupakan berjalannya burung-burung nasar tadi seperti gadis-gadis perawan, al-adhara, bentuk jamak dari adhra, yaitu gadis perawan yang masih dipingit. Diperumpamakan seperti gadis-gadis perawan yang memakai jilbab-jilbab. Itu yang tertutupi dengan jilbab-jilbab. Karena burung nasar itu warna bulunya hitam kebanyakannya, sehingga permisalannya seperti itu. Gadis-gadis perempuan yang perawan yang memakai jilbab berwarna hitam. Jadi syahidnya di situ. Al-jalabib dimaknakan sebagai kain yang menutupi tubuh wanita. Memang di sana ada beberapa penafsiran yang disebutkan para ulama tentang jilbab. Ya. Dan penafsiran-penafsiran itu tidak saling bertentangan. Ini yang penting untuk digarisbawahi. Bukan saling bertentangan. Mungkin ada satu alim menyebutkan jilbab dengan makna demikian. Ada alim yang lain menyebutkan dengan makna demikian. Berbeda-beda istilahnya, tapi yang dimaukan sama. Contohnya, yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullah ketika menyebutkan ucapan para ulama, al-jalabib jam'u jilbab. Al-jalabib bentuk jamak dari jilbab. Wa huwa thawbun akbaru minal khimar. Yaitu pakaian yang lebih besar dari kerudung. Wa ruya an Ibni Abbasin wa Ibni Mas'udin annahu rida. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, makna jilbab adalah rida. Wa qad qila innahu al-qina'. Dan ada yang mengatakan bahwasanya makna jilbab adalah qina'. Wassahihu, dan yang benar kata Al-Qurtubi rahimahullah, annahu thawbul ladhi yasturu jami'al badani. Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan. Ini makna jilbab yang disimpulkan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu pakaian yang menutup seluruh bagian atau anggota badan. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amara Allahu nisa'al mu'minina idza kharajna min buyutihinna fi hajatin ay yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib. Ketika Ibn Abbas menjelaskan ayat ini, Al-Ahzab 59 ini, beliau mengatakan Allah memerintahkan wanita-wanita mukminat ketika keluar dari rumah-rumah mereka untuk menunaikan hajat, kebutuhan, untuk menutup wajah-wajah mereka. Ya, jadi makna jilbab adalah ini. Untuk menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Wa yubdina 'ainan wahidatan, dan hanya menampakkan satu mata saja. Ini definisi jilbab yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas didoakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Sampai beliau dijuluki oleh para sahabat dan para ulama dengan turjumanul Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Karena memang tafsir Ibnu Abbas adalah rujukan di dalam tafsirul Qur'an. Beliau menyatakan demikian. Jilbab maknanya adalah menutupkan kain ke atas, dari atas kepala, menutup wajah dan hanya membuka satu mata. Itu membuka, membuat celah, hanya terlihat satu matanya saja. Waqala Muhammad bin Sirin, berkata Muhammad bin Sirin, sa'altu Abidata As-Salmani an qawlillahi ta'ala. Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah Ta'ala, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Maka dijelaskan oleh Abidah As-Salmani, faghatta wajahahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra. Beliau mencontohkan jilbab adalah menutupkan kain ke wajah dan kepala dan hanya menampakkan mata bagian kiri. Tujuannya hanya untuk melihat, dibukanya mata karena untuk melihat. Itu perkara yang daruroh. Ya. Karena kalau ditutup semuanya tidak bisa melihat. Ini menunjukkan apa, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jilbab yang benar sesuai dengan tuntunan salaf adalah menutup wajah termasuk mata. Dibukanya mata itu hanya untuk tujuan supaya bisa melihat jalan. Adapun di zaman ini ada kain transparan yang biasa diistilahkan dengan purdah, kain hitam, ada yang berwarna hitam, ya, yang biasa dipakai untuk, ya, jilbab berwarna hitam tapi transparan. Ketika dia ditutupkan ke wajah secara menyeluruh, termasuk kedua mata, tetap bisa melihat. Ya. Maka ini diantara apa? Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman modern ini ada kain yang seperti itu. Mungkin di zaman salaf dulu, di zaman sahabiyat, belum ada kain yang seperti itu, yang transparan seperti itu. Sehingga terpaksa harus melubangi bagian matanya, salah satu matanya. Ya, adapun di zaman ini, di zaman modern ini ada kain yang seperti itu. Maka ini nikmat dari Allah, hendaknya kita syukuri. Bisa kita pakai, ya, untuk menutup wajah kita, wajah wanita secara menyeluruh dalam keadaan tetap bisa melihat. Kedua matanya tidak terlihat dari luar, tapi dia dari dalam bisa melihat jalan, ya. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang berpikiran, dan ini sempat tersampaikan kepada ana, ada sebagian ummahat dan akhwat yang sengaja tidak menutup kedua matanya ketika keluar dari rumah karena takut dicap sebagai seorang yang ekstrim. Ya. Tidak berani memakai kain purdah tadi untuk menutup kedua matanya karena khawatir dicap ekstrim. Maka ini adalah was-was. Ya. Was-was syayatin yang harus dijauhi. Ya. Bagaimana mungkin kita mengamalkan sunnah Rasul? Bagaimana mungkin kita mengamalkan Al-Quran kemudian kita dicap ekstrim? Tidak ada. Ya. Selama kita mengamalkan suatu amalan yang bersumber dari Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka itulah amalan yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, adapun ridha manusia ghayatun la tudrak, adalah suatu tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai. Dan barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dalam rangka meraih, mencapai ridha Allah, walaupun manusia marah, tidak suka, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hendaknya kita meyakini yang demikian. Jangan takut mengamalkan syariat Allah. Jangan takut mengamalkan sunnah Rasul. Toh walaupun misalnya seorang akhwat atau ummahat memakai kain purdah untuk menutup kedua matanya ketika keluar rumah. Misalnya dia sedang berjumpa ibu-ibu di jalan, tetap bisa menyampaikan salam. Ya. Dan insya Allah yang demikian itu tidak akan kemudian dicap sebagai seorang yang ekstrim. Selama kita tetap baik bermuamalah dengan orang, ya, Dan yang lebih penting dari itu adalah kita berpemahaman dengan pemahaman yang benar, jauh dari sikap dan pemahaman yang ekstrim, tasyaddud, maka tidak masalah. Ya. Justru dengan kita mengamalkan sunnah Rasul, sesuai dengan pemahaman salaf, disitulah barakah akan kita dapatkan biiznillahi ta'ala. Kembali ke penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ikrimah. Berkata Ikrimah, tughatti thughrata nahriha bijilbabiha tudnihi 'alayha. Di antara makna jilbab adalah harus menutup. Ya, ini di antara definisi jilbab, harus menutup celah yang ada di bagian atas dadanya. Kemudian mengulurkannya sampai menutupi bagian itu. Artinya jilbab itu harus menutupi bagian dada. Tidak boleh jilbab itu hanya pendek ukurannya. Ada yang disebut jilbab mini dan sebagainya, itu bukan jilbab, ya. Nah. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Abu Abdullah At-Tahrani fi ma kataba ilayya حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت. Ibn Kathir menyebutkan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika turun ayat ini, yudnina alaihinna min jalabibihinna, kharaja nisa'ul ansari ka'anna 'ala ru'usihinna al-ghurbana minas sakinati. Ketika turun ayat ini, maka wanita-wanita mukminat dari kalangan Ansar keluar dari rumah dalam keadaan kepala-kepala mereka seolah-olah di atasnya dihinggapi ghurban. Ghurban itu bentuk jamak dari ghurab, burung-burung gagak. Karena sakinah, ketenangan yang ada pada mereka. Wa alaihinna akyisatun wa alaihinna aksiyatun suwadun yalbasnaha. Dan mereka memakai pakaian-pakaian yang berwarna hitam yang mereka kenakan. Ya. Jadi demikian. Para sahabiyat di zaman dahulu ketika turun ayat ini, bagaimana pemahaman mereka tentang ayat surat Al-Ahzab 59 ini? Mereka langsung mengenakan pakaian-pakaian berwarna hitam ketika keluar rumah dan menutupi seluruh tubuh mereka. Ya. Oleh karena itu, yang paling afdol bagi kaum wanita adalah memakai pakaian yang berwarna hitam ketika keluar rumah. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabiyat. Kalaupun tidak berwarna hitam, hendaknya yang berwarna gelap. Jangan yang berwarna terang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang sebelah, ya, dari kalangan sururiyun, rojaiyun, hangiyun, ya, atau yang nama-nama yang semisalnya. Mereka memakai cadar, iya, tapi pakaiannya warnanya mencolok. Ada yang pakai cadar tapi warnanya pink. Ada yang pakai cadar warnanya merah menyala. Ada yang pakai cadar warnanya hijau terang. Ini bertentangan dengan esensi hijab dan jilbab yang disyariatkan. Sebagaimana yang sudah sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ya. Karena warna yang mencolok itu termasuk zinah, perhiasan yang menarik. Ya. Yang menarik pandangan orang lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abu Shalih haddatsana Laits haddatsana Yunus bin Zaid qala wa sa'alnahu ya'ni Az-Zuhri. Ya. Itu karena waktunya tinggal sedikit, kita lanjutkan. Wa ruwiya an Sufyan Ats-Tsauri annahu qala. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahasanya beliau berkata, la ba'sa bin nadhari ila zinati nisa'i ahli dhimmah innama yunha an dhalika li khawfil fitnah. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, beliau berkata, boleh, hukum asalnya boleh melihat ke perhiasannya wanita ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah itu wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab, Yahud, Nasara. Ya, hukum asalnya boleh, karena mereka memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah. Innama yunha an dhalik li khawfil fitnah, hanyalah dilarang, kemudian dilarang karena untuk menghindari fitnah. La li hurmatihinna, dilarang melihat wanita-wanita ahlul dhimmah itu karena dikhawatirkannya fitnah, bukan karena kehormatan mereka. Adapun dilarangnya melihat perhiasan dari kaum wanita beriman itu karena kehormatan dan kemuliaan mereka. Ya, sehingga kaum pria diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Itu karena kehormatan dan kemuliaan pada mukminat. Adapun wanita-wanita kufar, kita dilarang, ya, kaum pria dilarang untuk melihat mereka bukan karena kehormatan dan kemuliaan mereka, tapi karena dikhawatirkan fitnah. Wastadalla biqaulihi ta'ala wa nisa'il mu'minin. Sufyan ats-Tsauri berdalil dengan penggalan ayat wa nisa'il mu'minin, wanita-wanita beriman. Wa qauluhu dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu, yaitu syariat untuk berjilbab bagi kaum wanita, di antara hikmahnya adalah supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ai idza fa'alna dzalika 'urifna annahunna harairu. Karena kalau wanita mukminat berjilbab menutup wajahnya, mereka akan bisa dikenali bahwasanya mereka adalah orang-orang merdeka. Lasna bi'ima'in, bukan budak-budak perempuan. Wala awahir, bukan pula awahir. Awahir itu bentuk jamak dari ahir, yang maknanya adalah, ya, wanita yang tidak menjaga kehormatan, ya, pezina. Waliyadu billah. Qala as-Suddi fi qawlihi ta'ala, berkata as-Suddi dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Qala kana nasun min fussaqi ahlil madinah yakhrujuna bil lail hina yakhtalitu adh-dhulamu ila turuqil madinah. Dahulu, sebelum turunnya ayat ini, sebagian orang dari kalangan orang-orang fusaq, orang-orang yang fasik dari penduduk Madinah, sengaja keluar di malam hari ketika sudah gelap. Mereka pergi ke jalan-jalan di kota Madinah. Yata'arraduna lin-nisa, mereka mencari korban dari kalangan wanita. Wa kanat masakin ahli al-Madinati dayyiqah. Ketika itu, rumah-rumah di kota Madinah itu sempit, yaitu jalan-jalanannya itu sempit. Fa idza kana al-lailu kharaja an-nisa'u ila turuqi yaqdina hajatahunna. Dan ketika malam tiba, biasa kaum wanita itu keluar dari rumah untuk menunaikan hajatnya. Fakana ulaikal fussaqu yabtaghuna dhalika minhunna. Maka ini menjadi kesempatan orang-orang fasik tadi untuk mengganggu mereka. Fa idza ra'aw imra'atan 'alayha jilbabun qalu hadhihi hurrah kaffu 'anha. Maka kalau orang-orang fasik tadi melihat wanita yang keluar dari rumahnya ternyata memakai jilbab, mereka akan mengatakan hadhihi hurrah, wanita ini orang merdeka. Kaffu 'anha, maka mereka pun mengurungkan niat untuk mengganggu. Jadi hikmahnya ini, kalau wanita keluar rumah memakai jilbab, menutup tubuhnya secara sempurna, maka itu menjadikan orang fasik yang ingin mengganggunya menjadi mengurungkan niat, takut. Ini orang merdeka, jangan diganggu. Wa idza ra'aul mar'ata laisa 'alaiha jilbabun qalu hadhihi amah. Tapi sebaliknya, kalau mereka melihat ada wanita tidak memakai jilbab keluar rumah, mereka akan mengatakan hadhihi amah. Oh, ini pasti budak perempuan ini. Fawathabu ilaiha, maka mereka pun mengganggunya dan menyerangnya. Ya. Maka di sini nasihat untuk kaum wanita, terkhusus para ummahat, akhwat salafiyat, untuk menyempurnakan jilbabnya. Ya. Sangat disayangkan di zaman ini banyak terjadi kasus, ya, kejahatan kepada kaum wanita. Terjadi di banyak tempat, baik di tempat umum, di sekolah, di rumah sakit, dan sebagainya. Itu juga karena salah mereka sendiri. Salah kaum perempuan itu sendiri yang tidak menutup tubuhnya. Dia biarkan tubuhnya terbuka sehingga dilihat oleh kaum pria. Maka kalau terjadi apa-apa itu salah dia sendiri. Maka nikmat menjadi seorang mukminat disyariatkan untuk menutup tubuhnya sehingga terjaga dari gangguan orang-orang yang jahat. Waqala Mujahid, berkata Mujahid, murid dari Ibn Abbas rahimahullah, yatajalbabna fayu'lam annahunna harair. Kaum wanita mukminat hendaknya atau disyariatkan untuk berjilbab agar diketahui bahwasanya mereka adalah merdeka. Fala ya'ridu lahunna fasikun bi'adhan wala ribah, sehingga mereka pun tidak diganggu oleh orang fasik, tidak pula dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Ya, karena kalau seorang wanita keluar rumah kemudian menampakkan auratnya, ini menjadi celah bagi orang-orang untuk kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Itu orang yang, itu wanita yang tidak menjaga diri, itu wanita yang tidak menjaga kehormatan, ya, dan sebagainya. Dari tuduhan-tuduhan. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hukum asalnya memang budak perempuan itu tidak menutup wajahnya. Yang menutup wajah adalah orang-orang merdeka dari kalangan wanita mukminat. Diriwayatkan bahasanya, kana Umar idza ra'a amatan qad taqanna'at darabaha bid-dirrah muhafadatan 'ala zayil harair. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, kalau mendapati ada seorang budak perempuan menutup wajahnya, maka akan beliau pukul sebagai bentuk penjagaan terhadap pakaian wanita-wanita yang merdeka. Waqad qil, ada sebagian ulama yang berpendapat, kata Al-Qurtubi rahimahullah, innahu yajibu sitru wa taqannu al-an fi haqqil jami'i ma minal harair wal ima. Adapun sekarang di zaman ini di zaman hidupnya Al-Imam Al-Qurtubi, sekitar abad keempat atau kelima Hijriah. Adapun di zaman sekarang wajib untuk menutup tubuh bagi wanita, baik dari kalangan merdeka maupun budak. Ini di zaman beliau, terlebih lagi di zaman sekarang, di zaman kita hidup. Wahada kama anna ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mana'un nisaa'a al-masajida. Dalil yang dipakai sebagian ulama tadi adalah pendapat yang dipakai oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam, di mana para sahabat melarang istri-istri mereka untuk mendatangi masjid-masjid. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah, ma'a qawlihi, padahal Rasulullah sudah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Di sini terdapat nas hadis yang mengandung nas larangan untuk mencegah seorang wanita pergi ke masjid. Jadi enggak boleh, hatta suami enggak boleh melarang. Ini nas hadisnya. Akan tetapi pengamalan sahabat sepeninggal Rasulullah justru mereka melarang. Melarang istri-istri mereka dan anak-anak perempuannya untuk pergi ke masjid-masjid. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha, Berkata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Bukhari, Muslim rahimahumullah, beliau berkata, "Lau 'asha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya Rasulullah hidup ila waqtina hadza, sampai di zaman ini, lamana'ahunna minal khuruji ilal masajidi kama muni'at nisa'u bani Israel. Maka niscaya Nabi akan melarang kaum wanita keluar menuju masjid-masjid sebagaimana dilarangnya kaum wanita dari kaum bani Israel. Ya. Nah, jadi ini penting untuk diketahui bersama bagi kaum mukminat. Ya, terkhusus para ummahat, akhwat, di zaman ini karena kondisi yang demikian ini, maka lebih afdol untuk sholat 5 waktu di rumah. Maka begitu pula dinasihatkan bagi para putri, ya, anak-anak putri, coba dinasihati. Ya, para ummahat terkhusus menasihati putri-putrinya yang terkadang masih, ya, entah itu dengan izin atau tanpa izin, pergi sholat ke masjid. Ya, kalau tanpa izin orang tua maka itu lebih parah. Ya, hendaknya dinasihati. Karena di zaman ini sangat rentan terjadi fitnah. Ya, barakallahu fikum. Dan para ulama menjelaskan justru yang lebih afdal untuk kaum wanita adalah sholat di rumahnya. Ya, sholat di rumahnya. Bahkan bagian rumah yang paling dalam, paling tersembunyi, disitulah tempat yang paling afdal bagi kaum wanita untuk menunaikan sholat. Terakhir, Ibnu Katsir mengatakan, wa qawluhu wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ai lima salafa fi ayyamil jahiliyah, yaitu Allah akan mengampuni, Maha Pengampun terhadap amalan-amalan yang dilakukan di masa jahiliyah, haitsu lam yakun indahunna ilmun bidzalik, ketika mereka kaum wanita mukminat tadi belum mengetahui ilmu tentang hijab, belum mengetahui ilmu tentang disyariatkannya menutup tubuh mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diimbau kepada akhwat wa ummahat untuk tidak meninggalkan tempat taklim sebelum Ustadz keluar dari area tahfid putri, mungkin sekitar 5 menit ke depan. Jazakumullahu khairan.